Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah azani wa azzakumullahu jami'an. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Barakallahu fikum. Dan juga malam berikutnya sebagai penutup akhir tahun. Iya. Mengawali masuk barakallahu fikum tahun yang berikutnya. Nah, tayyib. Jadi kalau kebanyakan orang malam-malam seperti ini barakallahu fikum persiapan ya, acara barakallahu fikum meriah, euforia, berpesta pora. Nah, tayyib. Maka kita para thalabatul ilm tidak boleh barakallahu fikum terwarnai dan ikut-ikutan dipengaruhi barakallahu fikum. Naam. Karena memang perayaan barakallahu fikum tahun baru itu bukanlah dari perayaan umat Islam. Nah, itu merupakan bagian dari barakallahu fikum perayaan ahli kitab. Nah, sehingga orang-orang Islam yang punya agama, yang menyayangi agamanya, tidaklah barakallahu fikum berkenan untuk ikut serta meramaikan dalam acara-acara tersebut barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Kita akan melanjutkan Kitabul Azkar wa Da'awat wa Ghairiha. Kitab yang membahas tentang zikir dan doa dan juga yang berkaitan dengannya. Pada kesempatan sebelumnya Al-Musannif menyampaikan beberapa dalil, argumentasi dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang keutamaan zikir dan majlis zikir. Kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala ma jalasa qaumun majlisan fatafarraqu an ghairi dzikrillah illa tafarraqu an mithli jif fatil himari Wa kana dzalikal majlis 'alaihim hasratan yaumal qiyamah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah duduk sebuah kaum dalam sebuah majlis, kemudian mereka berpisah, bubar, ya. Mereka ngobrol, mereka majlis, dan di situ majlisnya umum, dia dalam bentuk nakirah. Artinya mengandung makna yang umum. Barakallahu fikum. Naam. An-nakirah fi siyakin nafi tufidul umum. Majlis apapun itu. Majlis yang membicarakan tentang baik, ya, jual beli. Majlis yang membicarakan tentang barakallahu fikum. Tayyib, muamalah-muamalah yang lain di kalangan sesama anak manusia. Nah. Dan juga majlis-majlis yang lainnya ketika mereka berkumpul. Namun di dalam majlis tadi tidak ada sedikit pun penyebutan tentang Allah Subhanahu wa taala. Kosong dari zikrullah barakallahu fikum, melainkan mereka ketika bubar dalam majlis tadi seperti seseorang yang bubar dari menyantap bangkai himar, keledai. Nah, ya, barakallahu fikum. Jadi sebuah penggambaran, sebuah analogi yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana kondisi majelis yang kosong dari zikrullah. Majelis laghun, bicara perkara yang tidak berguna. Barakallahu fikum. Naam. Iya. Tayyib. Bicara tentang barakallahu fikum Piala Dunia. Naam. Ngobrolin, ya, negara-negaranya dan pemain-pemainnya. Barakallahu fikum. Lahun. Tayyib. Bicara tentang barakallahu fikum film-film. Ya, yang lagi tayyib ramai, atau bicara tentang barakallahu fikum politik atau yang semisal dengannya barakallahu fikum, ya, bicara tentang game. Nah, juga demikian. Ya, pembicaraan yang laghun. Nah, begitu juga barakallahu fikum pembicaraan-pembicaraan yang mengandung unsur dosa. Nah, majlis membicarakan orang lain, ghibah. Barakallahu fikum. Nah, majlis menjelekkan orang lain. Nah, atau majlis-majlis yang dibuat untuk melakukan makar-makar yang buruk. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Yang seperti ini, kata beliau, seperti seseorang yang habis menikmati bangkai keledai. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Dikatakan oleh barakallahu fikum Ali Al-Qari dalam kitab Mirqatul Mafatih Syarah Miskatul Masabih. Mirqatul Mafatih dalam Syarah Mishkatul Masabih, kata beliau, ai la yujadu minhum qiyamun an majlisihim illa ka qiyamil mutafarriqina an aqlil jifah, an aqlil jifati allati hiya ghayatul qazari wan najasati. Naam, kata beliau, maksudnya tidak akan ditemukan orang yang bangkit dari majelis tadi, orang yang keluar dari majelis tersebut, melainkan kata beliau seperti seseorang yang barusan bubar, barusan barakallahu fikum bangkit dari sebuah majelis yang menyantap bangkai. Iya, bangkai keledai. Luar biasa. Penggabungan dua kata yang diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Yang pertama, barakallahu fikum, keledai. Tayyib, itu saja sebuah penggambaran yang buruk. Di dalam nas Al-Qur'an ataupun sunnah, keledai itu dijadikan sebagai simbol-simbol yang negatif. Mulai dari simbol kedunguan, simbol kebodohan, ya. Kemudian juga barakallahu fikum, simbol keterkaitannya dengan syaitan. Nah, itu keledai di dalam nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Ditambah lagi disebutkan oleh Nabi keledai tersebut bukan dalam keadaan hidup, ya, tapi bangkai. Barakallahu fikum. Nah, mati pun bukan dimasak, ya, dengan barakallahu fikum masakan yang nikmat, tapi dalam kondisi yang menjadi bangkai. Sehingga penggambaran beliau sangat buruk sekali, kondisi penggambaran yang digambarkan oleh beliau. Iya, kondisi orang yang keluar dari sebuah majelis tanpa ada zikrullah, kondisinya yang sangat buruk. Nah, seperti orang yang habis makan bangkai keledai. Barakallahu fikum. Nah, jadi itu untuk menggambarkan sebuah majelis yang kosong dari zikrullah. Majelisnya itu busuk. Ya, majelis-majelis kita yang kosong dari zikrullah, nah, obrolan-obrolan yang lagu, yang sia-sia, percuma, busuk. Ya, bau bangkai. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Allah musta'an wa alaikum. Barakallahu fikum. Kata beliau, hiya ghayatul qadar wan najasah. Bangkai keledai itu adalah puncak dari segala sesuatu yang jorok. Iya. Dan najis. Barakallahu fikum. Nah. Saking buruknya. Jadi itu untuk menggambarkan majelis lagun, sia-sia, dosa yang tidak ada unsur zikrullah padanya. Majelis itu adalah majelis yang berada pada puncak kejorokannya dan kenajisannya. Nah, ya, najis dan jorok. Allah musta'an wa alaihi tiklan. Gitu ya. Nah, sehingga bagi mereka-mereka yang barakallahu fikum aqil, ya, barakallahu fikum, tentu setelah mendengarkan hadis tersebut harus berpikir sekian kali untuk membuang waktunya dalam majelis-majelis yang lagu tadi, barakallahu fikum. Nah, majelis yang busuk, barakallahu fikum, bau, najis. Barakallahu fikum. Allah musta'an wa alaihi iklan. Nah. Tayyib. Itu disebutkan dalam Mirqatul Mafatih jilid 4 halaman 1554. Barakallahu fikum. Nah. Makanya barakallahu fikum ada anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam doa kafaratul majlis. Itu doa bukan hanya dibaca setelah taklim saja. Nah, tapi setelah majlis-majlis kita. Barakallahu fikum. Nah, mana tahu ada dosa-dosa yang barakallahu fikum terjadi ketika kita bermajlis, ya, ngobrol dengan teman-teman kita, barakallahu fikum. Nah, wa kana dzalika al-majlis 'alaihim hasratan yaumal qiyamah. Dan kata beliau, majlis tersebut akan menjadi penyesalan mereka di hari kiamat kelak. Nah, jadi ketika seseorang itu membaca buku catatannya, ternyata isinya penuh dengan majlis-majlis yang kotor dan bau tadi. Karena memang kehidupannya cuma itu. Ya, bicara perkara yang lagun, bicara perkara yang barakallahu fikum dosa. Nah, enggak ada zikrullah, nyesel banget dia. Ya, bukunya itu penuh dengan isinya majlis tadi. Dia akan menyesal dengan penyesalan yang luar biasa. Barakallahu fikum. Nah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Daud dalam sunannya dengan sanad yang sahih. Nah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Abu Daud. Wa fi hadisin akhar, disebutkan dalam hadis yang lain, la yajlisu qaumun majlisan la yadhkuruna Allah azza wa jalla wala yusalluna 'alan nabiyyi sallallahu 'alaihi wa alihi wasallam illa kana 'alaihim hasratan yaumal qiyamah. Tidaklah bermajlis sebuah kaum dalam satu majlis di mana mereka tidak berzikir kepada Allah, tidak bersolawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, melainkan majlis itu akan menjadi pembawa kerugian dan penyesalan mereka di hari kiamat kelak. Barakallahu fikum. Nah, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, At-Tirmizi, Ibnu Majah. Wa qala At-Tirmizi haditsun hasanun gharib. Nah, barakallahu fikum. قال المصنف رحمه الله تعالى وأما فضيلة الدعاء أدبٌ كأُتَمَاءٍ دعاء فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال laisa syai'un akrama 'ala Allahi 'azza wa jalla min ad-du'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia menurut Allah 'azza wa jalla daripada doa. Nah, doa adalah satu perbuatan dari perbuatan hamba-hamba Allah yang sangat Allah subhanahu wa ta'ala muliakan. Ya. Doa itu adalah kondisi yang paling bagus. Nah, dari kondisi-kondisi yang lainnya yang kita lakukan. Yaitu ketika kita menengadahkan tangan kita ke atas langit. Kemudian kita meminta kepada Allah segala keinginan dan harapan kita. Nah, itu kondisi yang sangat Allah muliakan. Barakallahu fikum. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Wa asyraful ibadati ad-du'a. Dan juga dalam sabda yang lain Nabi mengatakan ibadah yang paling mulia diantaranya adalah doa. Riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad. Barakallahu fikum. Naam. Wa man la yas'alillaha yaghdab 'alaih. Demikian juga sabda Nabi, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan murka padanya. Barakallahu fikum. Naam. Jadi lisan-lisan yang tidak pernah basah meminta kepada Rabb-nya akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Naam. Itulah yang menjadi pembeda antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-Nya. Makhluk sedermawan apapun karakter dia, seroyal apapun dia, kalau kita terus-menerus minta kepada dia, lama-lama orangnya juga jengkel. Ya. Nah. Padahal kita tahu orang ini orang yang barakallahu fikum sangat ringan tangan, mudah untuk membantu. Ya, berapapun yang diminta, berapapun yang dibutuhkan oleh dulurnya, saudaranya, keluarganya dia kasih. Nah. Tapi kalau itu terus menerus tiap hari dimintain, nah, dia akan menunjukkan barakallahu fikum perubahan raut wajah, perubahan sikap, tutur kata, barakallahu fikum. Naam. Ya. Bahasa tubuhnya itu menunjukkan dia sudah mulai apa? Jengkel. Wah, kalau kayak gini terus, naam. Ya. Gak bagus juga nih buat saya. Nah, barakallahu fikum. Tapi beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah semakin sering kita minta, Allah semakin senang. Ya, walaupun tiap detik atau minta kepada Allah. Bukan Allah jengkel atau marah, tambah senang. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Dikit-dikit minta kepada Allah, dikit-dikit minta kepada Allah. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Barakallahu fikum. Allah akan semakin senang, Allah akan semakin barakallahu fikum mencintainya. Tapi ketika seorang hamba itu sudah jarang lisannya meminta kepada Allah, entah karena dia merasa sudah kecewa kepada Allah dengan anggapan doanya selama ini tidak dikabulkan, yang dia dapatkan justru adalah sebaliknya. Barakallahu fikum. Naam. Maka dia akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Naam. Itu karena kebodohan dan kejahilan dia. Barakallahu fikum. Sekali lagi, yang namanya doa tidak mungkin muspro. Iya. Yang namanya doa itu tidak mungkin tidak ada hasil. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innallaha hayyun karim. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha pemalu dan maha dermawan. Dia malu apabila ada seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya meminta kepada Rabb-nya, kemudian setelah dia selesai dari itu kembali dalam keadaan kosong, tidak mendapatkan apa-apa. Nah, Allah malu. Artinya pasti dapat. Ya. Nah, apa yang kita mintai itu tidak akan percuma. Barakallahu fikum. Nah. Hanya saja manusia terlalu pendek dalam melihat sebuah harapan. Belum tentu sesuatu yang kita inginkan itu baik untuk kita. Nah, asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk untuk kalian. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memilah dan memilih permintaan kita yang barakallahu fikum layak untuk langsung kita dapatkan secara kontan, ada juga yang Allah subhanahu wa ta'ala ganti dengan yang lain, yang lebih baik. Barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Iya. Dulu barakallahu fikum, sebelum antum mondok di sini, mungkin sebagian ada yang mengalami kejadian seperti ini, ya. Nah, ketika dia belum ngaji, barakallahu fikum, dia doa kepada Allah, ya, tahajud tiap malam sebelum ujian masuk perguruan tinggi, masya Allah. Nah, dia pengen tembus, bisa masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atau Universitas Gajah Mada. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik, puas, dia sudah sedekah, puasa, sholat tahajud, sudah ibadahnya kencang sudah. Ya, nah, barakallahu fikum. Tambah belajar kursus sana kemari, barakallahu fikum, lengkap. Baik, ternyata enggak jebol. Ya, nah, barakallahu fikum. Enggak lulus. Barakallahu fikum. Nah, itu sebagian mereka ada yang kecewa berat, ya. Mana katanya Allah itu mengabulkan doa. Nah, barakallahu fikum. Aku sudah totalitas ini dalam ibadah semuanya. Nah, akhirnya dia kecewa. Barakallahu fikum. Nah, taib. Ya. Enggak pernah lagi dia berdoa kepada Rabb-nya. Barakallahu fikum. Nah, itu orang yang barakallahu fikum sangat merugi. Begitu dangkal dia melihat harapan dan barakallahu fikum apa yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan untuknya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Tapi bagi mereka-mereka yang barakallahu fikum memahami bahwa orang yang berdoa tidak akan mungkin rugi, ya, tidak akan mungkin kosong, nah, dia akan menyerahkan itu kembali kepada Rabb-nya. Barakallahu fikum. Nah, dia meyakini segala sesuatu pada dia pasti ada hikmahnya. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Iya. Barakallahu fikum. Nah. Sebagian mereka baru merasakan setelah barakallahu fikum tayyib bertahun-tahun lamanya. Iya, baru menyadari, oh ini dia ternyata hikmahnya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Asyai bisyai yudhkar barakallahu fikum. Nah, yaitu yang kita sendiri pernah mengalaminya. Ya. Nah. Jadi ketika dulu waktu kita sekolah, nah, yang kita tuju itu adalah universitas barakallahu fikum, ya, yang dekat kampung halaman, ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Adapun yang cadangannya asal-asalan saja, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Dan memang barakallahu fikum kita sudah berusaha secara totalitas apa yang kita tuju enggak kecapai, ya. Nah, pengen masuk di universitas yang barakallahu fikum ada di daerah kita enggak tembus, marah. Tembusnya di yang daerah yang jauh. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, barakallahu fikum, nah, mungkin di awal sempat ada penyesalan, barakallahu fikum. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kita mengetahui hikmah. Nah, ternyata ketika kita belajar sekolah di luar sana, di situ kita mengenal dakwah salaf. Ya, nah, di mana di tempat kita waktu itu belum ada dakwah salaf. Di daerah luar kajian salaf ahli sunnah udah kenceng. Nah, ternyata di situ kita mendapatkan hidayah. Nah, barakallahu fikum. Nah, yang akhirnya berada di sini. Nah, paham ikhwan ya? Baik. Mungkin dulu ketika di awal, wah, barakallahu fikum, na'am. Merasa kecewa lah, barakallahu fikum, na'am. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala punya rencana yang lain. Nah, ya. Jadi jangan terlalu cepat untuk marah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya karena barakallahu fikum apa yang kita inginkan tidak dikabulkan. Nah, barakallahu fikum. Allah lebih tahu mana yang barakallahu fikum baik untuk kita, ya. Nah, doa itu imma langsung dikabulkan, imma diganti dengan sesuatu yang lebih baik, atau doa itu barakallahu fikum diganti untuk menyelamatkan kita dari yang jelek, atau disimpan nanti di akhirat. Nah, intinya kalau kita doa itu enggak mungkin sia-sia, pasti dapat. Nah, jadi jangan malas-malas minta sama Allah. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Semakin kita sering minta, akan semakin senang Allah Subhanahu wa taala. Wa fi haditsin akhar, sallallaha min fadlihi, fa innallaha yuhibbu ayyus'ala. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hendaknya kalian minta kepada Allah dari keutamaan-keutamaannya. Oh, minta apa tuh? Minta sama Allah. Pengen jadi barakallahu fikum hafiz Quran, pengen jadi barakallahu fikum na'am bisa memahami bahasa Arab, bisa memahami ilmu hadis, ilmu fikih, bahkan pengen jadi ulama sekalipun minta kepada Allah. Nah, barakallahu fikum. Apapun itu, bahkan sebutkan dalam sebagian riwayat, hatta tali sandal yang putus pun minta kepada Allah. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Jumatan di luar kota. Barakallahu fikum. Nah, selesai Jumatan, sandal hilang. Ya. Barakallahu fikum. Nah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya, sandalku hilang. Ya Allah, siapa yang ngambil padahal itu sandal satu-satunya? Naam. Ya, duit kebetulan enggak bawa. Barakallahu fikum. Berikan aku sandal, ya Allah. Naam. Tahu-tahu datang yang ngasih sandal. Naam. Mas, sandalnya hilang ya? Nih, pakai sandal saya. Naam. Ya. Tadinya sandal Swallow, jadi sandal Adidas. Barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah. Kontan dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Andai kata enggak ada yang bawain sandal, ya. Barakallahu fikum. Mana nih kata Ustaz jadi Adidas ini, kok enggak ada Adidasnya? Jangan menggerutu. Pasti dapat. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Allah ingin menguji seberapa jauh kesabaran kita. Ya, sudah nyeker dulu. Barakallahu fikum, ya. Sabar. Jangan misu-misu, ya. Barakallahu fikum. Tayyib, keluar kata-kata kotor, sumpah serapa kepada orang yang ngambil sandal tadi. Barakallahu fikum. Nah, sabar. Ya, enggak apa-apa. Sekali-kali pakai alas kaki apa? Nyekermen. Nah, ya, bukan nekermen, tapi nyekermen. Barakallahu fikum. Nah, dan itu juga termasuk sunnah, ya. Nabi SAW terkadang barakallahu fikum nyeker. Dia tidak menggunakan sandal. Nah, secara barakallahu fikum medis, ya, juga bagus, ya. Nah, untuk barakallahu fikum merangsang tayyib, syaraf-syaraf, ya, terapi barakallahu fikum. Nah, tayyib. Berpikiran positif saja. Daripada jengkel dengan barakallahu fikum hilangnya sandal. Nah, ya sudah. Sekali-sekali ngamalin sunnah berarti ini. Nyeker. Ya. Ditambah lagi, ya, siapa tahu tambah sehat ini. Nah, barakallahu fikum. Diterapi. Ya. Nah, kakinya, saraf-sarafnya barakallahu fikum. Biar peredaran darah lancar. Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, baru jalan barakallahu fikum 10 meter sudah ada yang lihat. Mas, hilang sandalnya. Lah, ini dia yang dikatakan Ustadz itu. Adidas ya, Pak, ya? Ini nih ada sandal, tapi bukan Adidas ini. Nah, dilihat apa? Barakallahu fikum, bata. Wah, sandal bata. Alhamdulillah. Iya, barakallahu fikum. Nah. Al-Muhim, Allah sangat senang kalau dia itu selalu dimintai oleh hamba-hambanya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, walid du'ai adabun. Doa itu memiliki adab-adab, etika-etika yang perlu kita perhatikan. Ya, yang namanya kita minta. Kita minta sama orang tua saja harus punya adab, etika. Bahkan mungkin barakallahu fikum, kalau perlu ya dengan rayuan. Ya, nah barakallahu fikum. Tayyib. Karena dia tahu ayahnya atau ibunya kalau sudah dirayu baru keluar. Nah, barakallahu fikum ya. Ada anak yang mungkin barakallahu fikum dekat dengan ibunya, ada juga yang dekat dengan ayahnya. Nah, kalau minta gitu saja lama keluarnya. Bi, bagi uang dong. Berapa? 200 ribu. Mau buat apa? Beli sepatu futsal. Nanti ya. Wah, barakallahu fikum. Tayyib. Abi lagi sibuk ini. Barakallahu fikum. Ya, datang ke uminya, Mi. Bagi uang dong. Berapa, Nak? 250 ribu. Oh, udah naik 50 ribu ya kan? Barakallahu fikum. Buat apa, Nak? Buat beli sepatu futsal yang kemarin sudah rusak. Sebentar ya. Nah, Umi lihat dulu anggaran kita bulan ini barakallahu fikum. Nah, sehingga keluar ya. Nah, maka barakallahu fikum pakai rayuannya. Ya, barakallahu fikum. Nah. Baik. Ya, abinya lagi memperbaiki sesuatu gitu ya, ya dipijit-pijit. Bi. Ada apa? Tumben ngemijit-mijit kayak gini. Abi kan capek, ya kan? Tak pijit-pijit lah. Kasihan lihat Abi capek. Nah, tak bikinin kopi ya, Bi ya? Boleh, Abinya mesti paham. Wah, ini anak kalau sudah kayak gini mesti ada maunya. Ya, barakallahu fikum bikinin kopi. Barakallahu fikum. Nah, saya duduk diliatin gitu ya. Ngapain liatin Abi? Enggak ada kerjaan. Matanya langsung jejet-jejet. Pasti ada maunya ya. Iya, Bi. Apa? Tadi 200 ribu buat beli sepatu futsal. Iya. Ini. Keluar. Ya. Nah, barakallahu fikum. Datang lagi ke ubinya ya kan. Nah, udah dapat 200 ribu. Wah, ternyata berhasil. Barakallahu fikum. Nah, ke uminya bantu cuci piring. Ya, barakallahu fikum. Nah, beres-beres dapur. Nah, tayyib, uminya dipijitin lagi. Mi, capek ya Mi ya? Enggak capek. Capek aja lah Mi, ya. Nah, dipijitin. Barakallahu fikum. Nah, pasti ada maunya kamu kayak gini kan? Iya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, berapa? Ya tadi sudah dikasih Abi 200 ribu. Loh itu sudah dikasih. Kurang 50 ribu. Naam. Tadi mau minta. Ternyata saya lihat di online salah harga. Ya. Nah. 250 harganya. Jadi kurang 50. Mau minta lagi enggak enak. Nih 50 ribu. Nah itu kita sama orang tua. Ya. Minta pun kita merengek. Barakallahu fikum. Ibaratnya ya. Nah. Jadi anak itu kalau sudah merengek dan punya etika mintanya, orang tua manapun sudah enggak kuat ya, apalagi caranya seperti itu. Nah, gimana pun dicarikan uangnya. Apalagi barakallahu fikum untuk kepentingan-kepentingan yang memang penting, misal untuk beli kitab gitu barakallahu fikum na'am. Tayyib. Tambah ya, enggak akan sanggup orang tua itu menolak. Barakallahu fikum. Nah, punya adab dan etika. Baik, maka di sini perlu kita perhatikan ketika kita meminta kepada Allah adab-adab dan etikanya. Sudah belum nih? Hah? Belum ya? Baik, kita lanjutkan. Wa min dzalika ayyatawakha lahu al-awqat asy-syarifah. Ya. Di antara adab dan etika berdoa adalah dia menyengaja, ya tawakha. Menyengaja untuk mencari waktu-waktu yang mulia. Nah, ya sebagaimana kita minta sama orang tua juga lihat sikon. Jangan kondisi lagi barakallahu fikum lagi centang perenang, kondisi lagi barakallahu fikum ya repot. Kemudian kita ngerusui barakallahu fikum, tiba-tiba maksa minta sesuatu, itu malah kena semprot kita. Nah, dilihat kondisi lagi tenang, lagi adem ayem. Nah, minta. Ya, begitu juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu-waktu yang memang Allah Subhanahu wa taala sediakan sebagai waktu di mana doa itu begitu cepat terangkat, begitu cepat didengarkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita butuh mempelajari kapan saja waktunya. Al-muadzin yu'adzin. Baik, kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala kayawmi arafata minas sanati wal ramadana minas syuhuri wal jum'ati minal usbu'i was sahari minal layli. Nah, di antara waktu-waktu itu yang utama untuk berdoa, ada waktu tahunan, ada bulanan, ada jumatan, ada harian. Nah, dalam satu tahun, yang biasanya berulang adalah pada hari Arafah, ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Barakallahu fikum. Nah, ya, itu termasuk waktu mustajabah. Untuk waktu bulanan, barakallahu fikum, atau pada satu bulan ya. Naam. Yaitu pada saat bulan Ramadan. Naam. Adalah waktu yang mustajab. Untuk pekanan barakallahu fikum setiap hari Jumat. Naam. Barakallahu fikum. Untuk harian setiap waktu sahur ketika di malam hari barakallahu fikum. Naam. Itu waktu-waktu yang mustajabah. Wa minal awqati syarifati, di antara waktu-waktu yang mulia juga adalah bainal azan wal iqamah. Waktu yang ada di antara azan dan iqamah. Nah, seperti sekarang ini. Ya, waktu mustajabah ini. Tadi muazin azan, kita lagi nunggu qomat. Barakallahu fikum. Tayyib. Kalau sekarang kan mungkin lagi ta'lim. Nah, tapi kalau tidak lagi ta'lim, barakallahu fikum manfaatkan untuk berdoa ketika menunggu qomatnya sang muadzin. Barakallahu fikum. Nah, daripada kita ngobrol, itu peluang waktu yang sangat mahal, berharga, gunakan untuk berdoa. Ya, yang pengen minta pemahaman, yang pengen minta barakallahu fikum kuat hafalannya, yang pengen minta lancar urusannya, minta di situ. Wa aqibas salawat, dan setelah selesai salat. Wa inda nuzulil ghaits, ketika turun hujan juga termasuk waktu mustajabah. Sekarang lagi musim hujan. Alhamdulillah, artinya banyak waktu mustajabah. Barakallahu fikum. Wa indal qital fi sabilillah, ketika berperang di jalan Allah. Nah, wa inda khatamil Qur'an, ketika selesai menghatamkan Al-Qur'an. Wa fi sahur, ketika sahur. Wa indal iftar, ketika berbuka puasa. Wa inda huduril qalbi wa wajalihi, ketika hadir itu ketika hati itu hadir dan merasakan barakallahu fikum rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika hati itu bergetar, ya. Barakallahu fikum. Itu berdasarkan beberapa riwayat-riwayat hadis yang menyebutkan tentang waktu-waktu mustajabah barakallahu fikum. Naam. Dari waktu-waktu yang barakallahu fikum ada pada hari-hari kita. Barakallahu fikum. Nah, di ta'liq, di kitab itu disebutkan riwayat-riwayat yang menjadi landasannya. Barakallahu fikum. Nah. Wa 'alal haqiqati, kata beliau, fa inna syarafal awqat yarji' ila syarafil halati. Pada hakikatnya, kata beliau, mulianya waktu-waktu itu kembali pada mulianya keadaan-keadaan. Jadi waktu tersebut dikatakan sebagai waktu yang mulia, kesempatan untuk berdoa yang luar biasa, ketika memang kondisinya itu diagungkan dan dimuliakan oleh Allah. Ya, Ramadan itu bulan yang mulia. Hari Jumat, ya, hari yang mulia. Sahur, waktu ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Hari Arafah. Jadi yang menentukan barakallahu fikum tayyib waktu tersebut sebagai waktu yang mustajabah karena memang kondisinya kondisi yang sangat mulia. Fa inna waqtas sahari waqta safail qalbi wa faraghihi, kata beliau. Kenapa waktu sahur termasuk waktu yang mustajabah? Karena memang waktu sahur adalah waktu di mana hati itu jernih. Waktu di mana hati itu kosong dari segala macam barakallahu fikum tayyib beban-beban kehidupan. Jadi kan ketika kita tidur ibaratnya itu kan barakallahu fikum tayyib, kita itu di shut down kalau komputer ya, nah atau laptop shut down, cus, nah istirahat barakallahu fikum. Nah, sehingga ketika barakallahu fikum dinyalakan kembali ketika kita bangun pada sepertiga malam terakhir atau ketika waktu sahur, ya, nah itu benar-benar pikiran sudah di refresh, disegarkan kembali, iya. Jadi segala macam kesedihan, kepenatan, barakallahu fikum, masalah-masalah yang ada, itu barakallahu fikum tayyib kosong pada waktu itu sementara. Nah, jadi ketika pikiran kita barakallahu fikum dan hati kita sedang jernih, kemudian hati kita sedang kosong dari segala macam duniawi tadi, sedang fokus-fokusnya, itu saat yang tepat untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa halata sujud halatadzulli. Sedangkan waktu sujud, kenapa dia termasuk waktu yang mustajabah? Karena pada saat itu seorang hamba merasakan kondisi di mana dia benar-benar merasa hina. Nah, rendah. Ya, di mana kepala ini sejajar dengan kaki. Ya kan? Nah, kepala yang merupakan mahkota dan kehormatan pada saat sujud disejajarkan dengan kaki barakallahu fikum. Nah, pada saat itu ya, kondisi di mana seorang hamba hilang segala egonya, hilang segala kesombongan dan keangkuhannya. Dia merendah di hadapan penciptanya. Nah, kondisi itu Allah sangat menyukainya. Ketika seorang hamba menyadari tentang keadaannya. Wa min adabid du'a, kata beliau, ayyad'uwa mustaqbilal qiblah wa yarfa'a yadayhi thumma masaha bihima wajhahu wa ayyakhfadha sautahu hala du'a. Di antara etika dan adab berdoa, dia menghadap ke arah kiblat. Doa menghadap ke arah kiblat. Walaupun tidak wajib, tapi selagi bisa menghadap ke arah kiblat, lakukan. Kemudian mengangkat kedua tangan. Hukum asalnya seperti itu. Kecuali pada tempat-tempat yang memang kaifiyahnya bukan mengangkat kedua tangan. Seperti khatib ketika dia selesai atau mendekati selesai khutbahnya. Ya, dengan menunjukkan jarinya ke atas langit. Barakallahu fikum. Nah, selain dari tempat-tempat yang ada kaifiyah khususnya dalam berdoa, maka hukum asalnya dengan mengangkat kedua tangan. Barakallahu fikum. Yang ketiga, nah ini yang perlu kita barakallahu fikum bahas. Kemudian dia mengusapkan kedua tangannya ke wajah. Selesai. Nah, itu yang sering kita dapati pada sebagian kaum muslimin. Ternyata ada di sini, ya kan? Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Bagaimana dalam masalah ini memang ada perbedaan pendapat barakallahu fikum di kalangan para ulama, ya. Saya akan memperdengarkan barakallahu fikum kepada antum fatwa Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Dari sekian banyak fatwa para ulama, fatwa beliau ini yang menurut saya yang paling menenteramkan dan menenangkan. Nah, dengar baik-baik. يقول سمعت أن المسح على الوجه بعد الدعاء بدعة وأن تقبيل القرآن الكريم بدعة أفيدونا عن ذلك جزاكم الله خيرا مسح الوجه بعد الدعاء ليس بدعة لكن تركه أفضل لأن هذه ضعيفة وذهب جماعة إلى تحسينها لأنها من باب الحسن لغيره كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في آخر بلوغ المرام وذكر ذلك آخرون فمن رأها من باب الحسن استحب المسح ومن رأها من قبيل الضعيف لم يستحب المسح ولا هذه الصحيحة ليس فيها مسح الوجه بعد الدعاء هذه معروفة في الصحيحين وفي أحدهما في هذه الصحيحة ليس فيها مسح إنما فيها الدعاء فمن مسح فلا حرج ومن تركه أفضل لأن الأحاديث التي في المسح بعد الدعاء مثل ما تقدم ضعيفة ولكن من مسح فلا حرج ولا ينكر عليه ولا يقال بدعة. السؤال الثاني يقول تقبيل المصحف لا يتقبل المصحف لا حرج فيه ولا يسمى بدعة إن شاء الله. يعني مما تعظيم القرآن والباب gimana paham ya sudah sepuh beliau barakallahu fikum baru kali ini merasakan ya nuansanya mendengarkan langsung dari beliau nah Syekh Ibnu Baz tadi suaranya Syekh Ibnu Baz barakallahu fikum dari situs resmi beliau alhamdulillah ana sempat mencatat ya nah jadi antum dengarkan baik-baik kalamnya beliau ketika beliau ditanya tentang apakah mengusap wajah setelah berdoa itu bid'ah. Nah, barakallahu fikum. Dan mencium Quran setelah membacanya. Itu tidak kita barakallahu fikum bahas. Kita bahas kepada yang berkaitan dengan kitab. Kata beliau rahimahullahu taala, mashul wajhi ba'da du'a laisa bid'atan. Ya. Mengusap wajah setelah berdoa bukanlah bid'ah. Ya, jadi bukan bid'ah. Lakin tarkuhu afdal. Nah, akan tetapi kata beliau meninggalkannya lebih afdal. Ibarah beliau sangat-sangat santun ya kan. Nah, bukan ibarah yang barakallahu fikum tayyib menjaz, menghakimi, mengejek, merendahkan pendapat yang berseberangan dengan beliau. Kata beliau, mengusap wajah setelah berdoa bukan bid'ah. Akan tetapi lebih baik ditinggalkan. Lebih afdal ditinggalkan. Kenapa? لِأَنَّ الْأَحَدِيثَ فِيهِ ضَعِيفَةٌ karena hadis-hadis yang menyebutkan mengusap wajah setelah berdoa adalah hadis-hadis yang lemah. Waqad zahaba jama'atun ila tahsiniha. Dan sebagian para ulama, sekelompok para ulama memang ada yang menghasankan hadisnya. Hadis mengusap wajah setelah berdoa. Li'annaha mimbabil hasan li ghairihi. Karena hadis-hadisnya bisa dikatakan dalam bab hasan li ghairihi. Karena begitu banyaknya jalan, hadis-hadis yang lemah bisa dikatrol, dinaikkan derajatnya jadi hasan li ghairihi. Naam. Kama zakara al-hafidh Ibnu Hajar rahimahullah fi akhiri bulughil marami, kata beliau. Beliau menyebutkan di antara ulama yang menghasankan hadisnya sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar pada akhir dari kitab Bulughul Maram karya beliau. Nanti akan kita di ta'liq yang sama dengan ana itu disebutkan kalamnya Ibnu Hajar bagaimana tahsinnya beliau terhadap hadis ini. Nah, wa zakara dzalika akharuna, kata beliau. Dan juga menyebutkan tentang hasannya hadis ini ulama-ulama yang lain. Artinya ada ulama-ulama yang menghasankan hadisnya. Nah, faman ra'aha min babil hasani istahabba al-masha, kata beliau. Faman ra'aha min babil hasani istahabba al-masha. Sehingga barang siapa yang berpendapat hadisnya hasan, maka dia tentu akan menganjurkan mengusap wajah setelah berdoa. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Jadi yang merasa dulu sering nyalah-nyalahin bid'ah-bid'ahin kaum muslimin yang mengusap wajah setelah berdoa, nah, siapa tahu dengan mendapatkan ilmu ini, barakallahu fikum, mendapatkan ya kelapangan dada dan pencerahan. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Jadi kata beliau, barang siapa yang berpendapat hadisnya hasan, tentu dia akan menganjurkan mengusap wajah setelah berdoa. Wa man ra'aha min qabilid ba'if lam tayyib yastahib al-masha. Barang siapa yang memandang hadis ini termasuk bagian dari hadis dhaif, tentu dia tidak akan menganjurkan mengusap wajah setelah berdoa. Naam. Wal ahadits as-sahihatu laisa fiha mashun, kata beliau. Ini setelah itu pendapat beliau. Hadis-hadis yang sahih tidak ada penyebutan tentang mengusap wajah. Ya. Wal ahaditsu sahihatu laisa fiha mashul wajhi ba'da du'ai. Wal ahaditsu al ma'rufatu fi sahihaini laisa fiha mashun. Begitu juga hadis-hadis yang ma'ruf dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tidak ada penyebutan mengusap wajah setelah berdoa. Nah, barakallahu fikum. Innama fiha ad-du'a, yang ada hanya berdoa semata. Faman masaha, intinya kata beliau di akhir, faman masaha fala haraja wa man taraka fahuwa afdal. Sehingga barang siapa yang mengusap wajahnya setelah berdoa, tidak ada dosa. Ya, tidak ada masalah. Dia berpendapat hasan hadisnya. Enggak bid'ah juga. Fala haraj. Nah. Tayyib. Tapi bagi mereka yang tidak mengerjakannya, itu yang afdal. Karena dia berpendapat hadisnya lemah. Nah, jadi enggak usah ribut-ribut, barakallahu fikum. Naam. yang ini mengejek yang tidak mengusap wajah, yang tidak mengusap wajah, barakallahu fikum, mengejek yang mengusap wajah. Nah, ribut. Barakallahu saling mengejek, saling menghina, saling merendahkan. Padahal masing-masing ada pendapat para ulama. Barakallahu fikum. Naam. Li'annal ahadith alladhi fil mashi ba'da du'a mislama taqaddama da'ifatun, kata beliau. Karena hadis-hadis yang menyebutkan mengusap wajah setelah berdoa seperti hadis-hadis yang telah lalu, yaitu lemah. Lakin, sekali lagi kata beliau, man masaha fala haraja wala yungkaru alaih wala yuqalu bid'atun. Adapun yang mengusap wajah, kata beliau, fala haraj, tidak ada masalah. Wala yungkar alaih, tidak boleh kita mengingkari. Tidak boleh juga kita mengatakan bid'ah. Nah, ya, kita berlapang dada, bertoleransi, karena itu juga adalah pendapat sebagian para ulama kita. Mafhum? Nah, sebenarnya banyak masail-masail yang barakallahu fikum di masyarakat itu jadi polemik, jadi bahan keributan, jadi bahan pertikaian. Padahal itu masalah-masalah yang barakallahu fikum tayyib, bisa kita bertoleransi padanya, ada musamahah di situ, ya. Nah, saling menghormati pendapat-pendapat yang ada, sebagaimana ulama-ulama terdahulu mereka saling menghormati antara satu dengan yang lainnya, walaupun mereka terjadi perbedaan pendapat dalam satu permasalahan. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Wallahu taala a'lam bisawab, gitu ya. Nah, jadi nampak berarti di sini penyusun kitab condong pada pendapat yang menghasankan hadisnya, sehingga dia menganjurkan mengusap wajah setelah berdoa. Nah, tapi bagi yang melemahkan barakallahu fikum tayyib, ya dia tidak mengusap wajah. Paham? Nah, jadi kita jangan barakallahu fikum tidak ada boleh lagi rasa ya pengingkaran atau membid'ahkan atau menyalahkan mungkin sebagian saudara-saudara kita yang masih mengusap wajah setelah berdoa. Kita hormati itu sebagai pendapat yang dia pegangi. Qad ahsana manintaha ila ma sami'a. Sungguh bagus seseorang yang berhenti sesuai dengan yang dia dengar. Seseorang yang beramal sesuai dengan apa yang dia ketahui. Nah, bagus. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian selanjutnya kata beliau, wa ayyahfadha sautahu hala du'a, dia melirihkan ya suaranya ketika berdoa, barakallahu fikum. Jadi enggak teriak-teriak, barakallahu fikum, tapi dia lirihkan. Naam. Wa min adabihi ayyabda'a bi dzikrillah. Di antara adab berdoa juga adalah dia memulai dengan menyebut nama Allah, memuji Allah, ya Asmaul Husna di antaranya. Summa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah menyebutkan asmaul husna, solawat. Ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Naam. Setelah itu, barakallahu fikum, baru menyebutkan doanya. Wala yatakallafa as-saja'a fi du'a. Termasuk juga ada berdoa, kata beliau, tidak usah anda repot-repot memberat-beratkan diri, menyari sajak-sajaknya gitu, akhiran A semua. Ya Allah, mudahkan segala urusannya. Ya Allah, berikan dia jodoh yang baik baginya. Ya Allah, nah disesuaikan A semua, enggak usah ya. Nah, langsungan aja insyaallah. Ya, barakallahu fikum. Tayyib. Jadi kata beliau enggak usah takalluf ngoyo, barakallahu fikum, memaksakan diri untuk mencari sajak dalam berdoa. Biasa aja. Seperti kita minta. Barakallahu fikum biasanya. Wa min adabihi wa huwal adabul batin wa huwal aslu fil ijabah at-taubah wa raddul mazalim. Dan yang terakhir, di antara adab dan etika dalam berdoa, yaitu adab yang bersifat batiniyah, barakallahu fikum, dan dia adalah pokok dari dikabulkannya doa, yaitu bertaubat, ya. Nah, jadi urutannya itu barakallahu fikum, Asmaul Husna, dia menyebut nama Allah yang sesuai dengan permintaannya, kemudian sholawat, kemudian istighfar, ya. Nah, barakallahu fikum, taubah menunjukkan permintaan, ya, pengampunan dosa, menyadari segala kesalahan, baru menyebutkan doanya. Itu adabnya. Barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Kemudian kalau dia memiliki, ya, barang-barang bersifat yang zalim, mengambil barang-barang temannya, tetangganya, saudaranya, dengan cara yang zalim, maka dikembalikan. Nah, insyaallah doa yang memiliki adab dan etika akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Naktahi bihal qadar. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.